lagunya mentah. Dengar keroncong, kepengen ngibi. Abang, si jangan gusar. Tegur orang, jangan di pasar. Kalau nanya, kudulah sabar. Aye anak, kecil belum besar. Dek empo, anak kesiap. Anak babe. Rase-rase, aye kenal rupa. Masa aye tanya, jangan amare. Aku seye. Si empo umurnya berapa? Ini abang memang terlalu. Ntar ntar nanya melulu. Boleh dong senggol dikit. Aye ngaku kagak malu malu. Umur aye baru masih muda kok, umur udah hampir matang. Emangnya ayah sawah di pos bang? Empo, anak siapa? Rewet ah. Rase-rase, ayah kenal rupa. Ayah tanya, jangan amare. Ini abang memang terlalu. Ntar-ntar nanya melulu. Aye ngaku kagak malu-malu. Umur aye bang baru 70. Potongan sih boleh nih po, cuma jahitan kurang. Emangnya aye baju